Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, pada kesempatan ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis dalam rangka membedah buku yang telah kami tulis dengan judul Fikih Puasa Lengkap. Buku ini merupakan syarah, merupakan penjelasan terhadap kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, Kitabus Siyam. Kitabus Siyam dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Imam Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah. Buku ini kami bagi menjadi 15 bab. Bab pertama pendahuluan. Bab 2 syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Bab 3 ketentuan memasuki Ramadan. Bab 4 ketentuan niat berpuasa. Bab 5 ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Bab 6 ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Bab 7 ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Bab 8 pembatal-pembatal puasa. Bab 9 ketentuan berbuka puasa dan sahur. Bab 10 hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Bab 11 ketentuan tanggungan puasa orang yang meninggal dunia. Bab 12 puasa-puasa sunnah. Bab 13 puasa-puasa yang dilarang. Bab 14 keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Bab 15 ibadah i'tikaf. Ini bab yang terakhir. Pada bab yang pertama pendahuluan, kami sampaikan pertama kali tentang definisi puasa, siam, bahwa as-siam atau as-saum yang bermakna puasa, secara makna bahasa artinya imsak, imsak artinya menahan. Adapun as-siyam, as-sawm, puasa sebagai istilah dalam syariat, maknanya adalah sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumtir. Adapun orang yang meninggalkan puasa, kini wajibnya karena menyepelekan. Yang benar dalam hal ini, dia tidak difonis kafir. Yang benar, dia hanya difonis sebagai orang fasik meninggalkan salah satu rukun Islam. Ya, ini fatwa Ibnu Utsaimin, juga fatwa Syekhuna, guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan juga fatwa Al-Lajnah Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', fatwa lembaga tetap untuk penelitian ilmu dan fatwa kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz. Mengenai pensyariatan puasa Ramadan, puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dengan demikian, kalau kita hitung ya, sini pada halaman 5 ya, Rasulullah SAW berkesempatan menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Karena beliau wafat di bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Berarti sempat berpuasa Ramadan 9 kali. Kemudian kami tutup bab yang pertama ini dengan menyebutkan fase-fase pensyariatan puasa Ramadan lengkap dengan dalil-dalilnya, mulai dari halaman 5 sampai halaman 10. Singkatnya, pada fase yang pertama, yang berbeda dengan fase yang terakhir, yang kemudian tetap sampai hari kiamat, adalah pada fase yang pertama ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang sakit. Ada keringanan yang pilihan. Baik. Jadi kalau di buku halaman 6 bisa lihat poin B. Adapun rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan musafir, orang yang dalam safar perjalanan keluar daerah tempat tinggal, ada rukhsah baginya untuk berbuka dan wajib diganti dengan qadha, ini sama. Ya, tetap seperti itu sampai fase yang terakhir. Namun yang berbeda yang kami tekankan di sini pada fase yang pertama ini adalah ada pilihan bagi orang yang mampu menjalankan puasa tidak dalam kondisi sakit atau dalam safar. Jadi dia sehat, dia mukim, berada di tempat tinggalnya. Tetapi dia diberi pilihan antara berpuasa atau tidak. Jika ia memilih untuk tidak berpuasa, kewajibannya sebagai gantinya adalah membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya. Namun jika dia memilih untuk berpuasa, pilihan itu lebih baik baginya. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi jangan bingung ketika memahami ayat ini, mengartikan, menafsirkan ayat ini. Ketika mendapati kalimat yutiqunahu, orang-orang yang mampu berpuasa. wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa, nah, terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Nah, jangan bingung, kok bisa orang-orang yang mampu berpuasa, sehat, tidak sakit, mukim, tidak musafir, kok disuruh bayar fidyah? Maksudnya diberi pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Ini di fase yang pertama dulu, ya, sebelum hukum ini mansukh, sebelum hukum ini dihapus pada fase berikutnya. Nah, ini diterangkan pada hadis Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaihi, hadisnya ada di sini. Nah, pada fase yang kedua, hukum tadi dihapus dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Dia menjumpai bulan itu tidak dalam keadaan sakit, tidak juga dalam keadaan safar. Falyasumhu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ah, di sini diwajibkan falyasumhu. Sudah tidak ada pilihan, sudah tidak berlaku hukum pilihan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayatnya masih tertera dalam Al-Qur'an, namun hukumnya sudah mansukh. Hukumnya sudah tidak berlaku, dihapus hukum itu oleh ayat berikutnya, yaitu apa yang kita dengar tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Naam. Tetapi yang berbeda pada fase yang kedua dengan fase yang terakhir adalah, pada fase yang kedua ini, lihat halaman 8 poin A, ya. Di sini diterangkan, akan tetapi dengan ketentuan jika seseorang tertidur saat datangnya waktu buka puasa sebelum sempat berbuka puasa, maka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan menggauli istrinya di malam hari itu atau esok harinya hingga tiba waktu berbuka berikutnya. Jadi dia harus menyambungnya dengan hari berikut. Jika belum sempat berbuka puasa, ya, tertidur sebelum sempat berbuka puasa, maka dia harus lanjut, ya, dia harus menahan dari makan, minum, dan menggaul istrinya malam itu, lanjut besoknya sampai tiba waktu berbuka maghrib esok harinya. Nah, dan ini diterangkan pada hadis yang cukup panjang. Di sini disebutkan hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini diceritakan pada hadis tersebut apa yang menimpa Qais bin Sirmah Al-Ansari yang berpuasa ketika itu. Di siang hari dia penat, bekerja, lelah, pulang ke rumahnya ingin berbuka, tidak ada makanan di rumahnya. Istrinya berusaha mencarikan, namun karena lelah, penat bekerja sepanjang siang, dia tidak tahan, kalah oleh kantuknya, kemudian tertidur sebelum sempat berbuka. Akhirnya dia terkena hukum tersebut, melanjutkan, ya, sampai besoknya, ya. Esok harinya dia tidak tahan. Nah, dia tidak tahan. Ternyata dia pingsan karena lapar, Ya. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Nabi SAW, turunlah ayat. Ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Nah, mutlak. Tidak ada lagi syarat tadi. Sehingga itu dihapus. Ya, dengan ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah kalian sampai benar-benar jelas bagi kalian fajar, terbitnya fajar. Nah, maka dihapus hukum tadi. Dan itu yang berlaku, ya, pada fase yang ketiga. Yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan pada ayat tadi, yaitu na'am, apa yang disebutkan pada halaman 10. Fase ketiga inilah yang menjadi hukum puasa yang tetap hingga hari kiamat dan menghapus hukum puasa sebelumnya, yaitu diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan dari rentang waktu terbit fajar, fajar shadiq, fajar yang sebenarnya waktu subuh, hingga terbenam matahari. Ya, serta diperbolehkan bagi mereka di malam harinya hingga terbit fajar untuk makan, minum dan menggauli istri-istri mereka. Nah. Ada rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit, bagi musafir untuk berbuka tidak berpuasa, kewajibannya adalah menggantinya dengan qadha. Dan nanti ada bab khusus, ya, yang membahas masing-masing dari dua rukhsah itu. Nah, mengenai kriteria sakit yang menjadi rukhsah, yang mendapat rukhsah, dan kriteria safar. Bab 2 menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Syarat yang pertama, ya, halaman 12, syarat yang pertama, muslim. Nah, di sini ada penjelasan yang cukup panjang bahwa orang kafir tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Nah, sama, orang kafir tidak diwajibkan salat, puasa. Nah, selama dia kafir. Dan tidak sah, tidak diterima jika dia melakukannya dalam keadaan kafir. Namun orang kafir diazab, disiksa dengan sebab, di samping faktor pokoknya, sebab utamanya karena kekufuran, kesyirikan yang dilakukannya, juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka karena sebab, ya, tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Nah, yang dituntut dari orang kafir pertama kali adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, mengikrarkan keislamannya dengan masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, baru kemudian setelah itu dia dituntut, ya, dan terkena kewajiban sholat, puasa dan yang lainnya. Tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, halaman 14, syarat kedua, baligh. Apabila seorang anak masih kecil, belum balik, belum dewasa, maka dia tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Nah, di sini disebutkan dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, riwayat Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih. dan juga ada penguat hadis mauquf dari Ali bin Abi Thalib, bisa dilihat di catatan kaki. Rufi'al qalamu an thalathatin, kata Rasulullah SAW, pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Wa anis saghir hatta yakbur, dari anak kecil hingga dia dewasa baligh. Ini yang menjadi dalil masalah kita. Wa anil majnun hatta ya'qila aw yufiq, dari orang gila hingga ia berakal sadar. Nah, dan ini berdasarkan hadis ini, selama belum baligh, ya, pena pencatat amalan masih terangkat darinya. Jika dia melakukan perkara haram, tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam, itu belum dicatat sebagai dosa baginya. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Ini yang benar berdasarkan hadis ini. Akan tetapi apabila anak itu, meskipun belum balik, anak itu mengerjakan amal ibadah, ikut sholat fardu, ikut puasa Ramadan dan yang lainnya, apakah pena pencatat amalan juga diangkat, dalam arti tidak dicatat baginya sebagai pahala? Jawabannya tidak demikian, tetapi ada rinciannya yang akan diterangkan nanti, yaitu kalau memang anak itu sudah termasuk dalam kategori anak yang sudah berakal, karena sudah berusia 7 tahun, yang biasanya dengan usia itu anak menjadi mumayyiz, maka ibadahnya sah sebagai ibadah sunnah. Dicatat amalan sholatnya, puasanya sebagai amal ibadah dengan pahala sunnah, bukan pahala wajib. Ini akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian di sini kami sebutkan tanda-tanda yang dengannya seorang anak diketahui, apabila salah satu tanda itu ditemukan pada anak, maka anak itu pun menginjak usia baligh. Salah satu, bukan harus terkumpul semuanya. Salah satunya, yang pertama, berusia genap 15 tahun. Usia 15 tahun ini, ya, ini di halaman 15 ya. Usia 15 tahun di sini menurut hitungan tahun Hijriah. Segala sesuatu yang terkait dengan syariat kita itu patokannya adalah kalender Hijriah, kalender Islam. Nah, jadi dicatat yang baik, ya, kelahiran anak kita, ya, tanggal hari, bulannya dan tahunnya menurut kalender Hijriah. Nah, meskipun dalam pembuatan akte terkait dengan peraturan pemerintah kita, ya, berdasarkan kalender Masehi, itu juga dibutuhkan terkait dengan masalah birokrasi ini tadi, administrasi ini tadi. Nah, namun kaitannya dengan syariat, ya, yang Hijriah itu yang menjadi patokan. Jadi kalau sudah berusia 15 tahun, berarti sudah baligh. Nah, dan kita tahu bersama bahwa hitungan kalender Hijriah itu lebih pendek, kan begitu, daripada Masehi. Kalau berdasarkan hitungan Masehi, oh ini belum genap 15 tahun, tapi menurut kalender Hijriah sudah 15 tahun. Jadi ini memang harus diperhatikan. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Meskipun usianya belum genap 15 tahun, tapi jika sudah tumbuh rambut tersebut, itu sudah tanda baligh. Yang ketiga, keluar air mani karena syahwat. Meskipun usianya belum 15 tahun. Baik keluar karena mimpi basah, ya, maupun dalam keadaan terjaga. Berarti itu tanda baligh. Yang keempat, khusus pada wanita, apabila wanita sudah mengalami haid meskipun belum berusia 15 tahun, ya, berarti dia sudah baligh. Nah, syarat syarat ketiga pada halaman 16, syarat ketiga berakal. Apabila seseorang tidak berakal karena dia gila, ya, karena dia gila, terganggu akalnya, gila, atau kalau lebih ringan dari gila, ini terkadang masih bisa tersadar, nah, tapi terganggu akalnya, tergolong tidak berakal, ataupun pikun, ya, sudah pikun, dia tidak terkena beban syariat, dia tidak terkena beban syariat. Nah, jadi ingat ini, akan datang nanti pembahasan mengenai orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa karena tuanya, tidak mampu sama sekali berpuasa, atau kalau dipaksa-paksa bisa, tapi dia tersiksa, menyiksa dirinya, tersiksa, itu sudah termasuk kategori tidak mampu kalau tersiksa. Nah, kewajibannya adalah mengganti dengan membayar fidyah. Itu apabila orang tua tersebut belum pikun. Kalau sudah pikun, sudah bukan mukallaf karena tidak berakal, tidak ada pembicaraan syariat, ya, terhadapnya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak fidyah dan yang lainnya. Nah, dan di sini kami sebutkan menurut pendapat yang benar, masih di halaman yang sama, menurut pendapat yang benar, apabila orang gila itu kembali waras, maka tidak diwajibkan atasnya untuk melakukan qadha atas kewajiban-kewajiban ibadah yang telah ditinggalkannya selama hilang akalnya. Nah, nah, dua syarat ini yaitu baligh dan berakal, inilah persyaratan, ya, bagi seorang mukallaf. Nah, istilah mukallaf yakni orang yang ditaklif, dibebani dengan beban syariat. Mukallaf artinya orang yang sudah baligh dan berakal, yang telah terkena beban syariat. Ya, wajib atasnya perkara-perkara yang diwajibkan dalam Islam, dan haram atasnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Itu mukallaf, balik berakal. Syarat keempat, mampu. Syarat keempat, mampu. Dengan demikian, orang yang tidak mampu berpuasa tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Nah, pembahasan mengenai ketidakmampuan berpuasa di sini pada halaman 17 kami nukil keterangan Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', bahwa ketidakmampuan yang menjadi udzur bagi seseorang untuk tidak berpuasa, menurut penelitian dan pengamatan, terbagi menjadi dua jenis, kata Ibn Uthaymin. Yang pertama, A, jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap, tidak permanen, karena sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Menderita sakit yang masih berkemungkinan sembuh, sehingga ditunggu sembuhnya, ada harapan sembuh. Jenis ini mendapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, selama udzur masih ada padanya, selama dia masih sakit, dan berkewajiban menggantinya dengan qadha puasa di luar Ramadan. Detailnya masalah ini akan dibahas tersendiri. B, ketidakmampuan yang bersifat tetap, permanen. Karena pertama, karena usia lanjut. Ya. Karena usia lanjut. Ingat tadi sudah diingatkan, usia lanjut yang dimaksud di sini, yang dibahas adalah usia lanjut tetapi belum pikun. Ya, oleh karena itu kami sebutkan di catatan kaki, ya, nomor 5, ketuaan yang dimaksud di sini adalah yang belum mengalami pikun, sehingga dia masih mukallaf, yang tetap terkena beban syariat selama dia mampu. Adapun orang tua yang pikun, tidak mukallaf lagi. Jadi tidak terkena beban syariat secara keseluruhan. Nah, ini yang pertama, karena usia lanjut. Atau yang kedua, karena sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Jadi ini ketidakmampuannya bersifat tetap, bersifat permanen. Orang yang sudah usia lanjut, ya tidak mungkin ditunggu muda kembali. Orang yang sakit dan sakitnya tidak berkemungkinan sembuh, tidak ada harapan sembuh, ya, tidak diharapkan akan sembuh, sehat seperti sedia kala. Nah, dan maksudnya di sini tidak berkemungkinan sembuh disebutkan di catatan kaki, dijelaskan yakni berdasarkan diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya. Ini satu. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Kebiasaan selama ini, jenis penyakit itu jika menimpa seseorang belum didapatkan ada yang sembuh. Nah, semua yang terkena penyakit itu tidak ada yang sembuh. Nah, berdasarkan itu kemudian dia dikategorikan penyakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Nah, dan ini sifatnya bukan memastikan. Ya. Karena perkara yang akan datang itu perkara ghaib. Hanya Allah yang Maha tahu pastinya. Namun ini sifatnya ghalabatul dhon. Sifatnya ghalabatul dhon, perkiraan kuat, prediksi kuat. Berdasarkan diagnosis pakar medis yang ahli di bidangnya dan dia terpercaya, amanah. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi selama ini. Nah. Jadi ini hasil ijtihad. Nah, ketidakmampuan yang bersifat tetap ini tadi, karena usia lanjut atau sakit yang tidak berkemungkinan sembuh, jenis ini hukumnya mendapat rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Nah, syarat yang kelima, mukim. Bermukim, tinggal menetap di tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Ini ya, syarat yang kelima. Dengan demikian, orang yang berstatus musafir sedang dalam safar, perjalanan keluar daerah tempat tinggal, di bulan Ramadan mendapat rukhsah, keringanan tidak berpuasa. Kewajibannya adalah mengganti puasa yang ditinggalkan selama safarnya, ya, dengan qada puasa di luar Ramadan. Syarat yang keenam, tidak ada penghalang. Syarat ini khusus terkait dengan kaum hawa, kaum wanita, yaitu tidak ada penghalang berupa haid atau nifas. Jadi dia terbebas dari haid dan nifas, karena haid dan nifas adalah penghalang untuk berpuasa. Wanita yang sedang haid atau sedang nifas haram berpuasa dan tidak sah puasanya. Ini ijma' disepakati oleh ulama. Naam. kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia haid, selama dia nifas di luar bulan Ramadan, sebanyak puasa yang ditinggalkan. Nah, kemudian kami ikuti pembahasan ini setelah menyebutkan syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Difahami tadi ya, berarti yang terkena kewajiban puasa Ramadan yang terpenuhi syarat-syarat itu, jadi dia muslim. Yang kedua apa? Baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu. Yang kelima mukim. Nah, jika terdapat pada diri seseorang syarat-syarat tersebut, berarti wajib dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dan pada wanita tambah satu, yaitu dia suci, dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Nah, berbagai masalah terkait syarat-syarat wajib puasa. Di sini kami menyebutkan ada tiga masalah. Masalah yang pertama tentang hukum anak kecil yang berpuasa. Tentang hukum anak kecil yang berpuasa. Jumhur, mayoritas ulama, kami sebutkan di sini pada halaman 18. Jumhur mayoritas ulama menegaskan bahwa disyariatkan untuk memerintah anak-anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, agar berpuasa sebagai latihan bagi mereka supaya terbiasa. Nah, dan ini dilakukan oleh para sahabat di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini kami sebutkan hadis Ar-Rubai' bint Mu'awwid muttafaq alaih. Meskipun hadis ini menceritakan tentang puasa Asyura di kala itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Nah, dan diceritakan pada hadis itu para sahabat mengajari anak-anak kecil mereka ikut berpuasa. Ya, dibawa serta ke masjid. Ya, dibuatkan mainan dari kapas. Jika ada yang menangis, minta makan karena merasakan laparnya, rewel, ya, maka dialihkan perhatiannya. Nah, dialihkan perhatiannya, diberi mainan tersebut yang sudah disiapkan. Nah, dipucuk, diajak diberi permainan agar dia asyik dengan permainan ini sehingga lupa laparnya. Nah, ya, sampai tiba waktu berbuka. Nah, untuk melatih mereka. Nah, juga di sini disebutkan atsar Umar bin Khattab yang menghukum seseorang yang mabuk, orang dewasa mabuk di bulan Ramadan, minum khamr. Nah, ya, dimarahi habis-habisan oleh Umar, ya, dicela. Kata Umar, wailaka wasibyanu nasiyam, celaka kamu sementara anak-anak kita mau berpuasa. Anak-anak kita mau berpuasa sedangkan kamu mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Kemudian dia dihukum oleh Umar, dicambuk 80 kali, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari Madinah, diasingkan ke negeri Syam. Naam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak kecil dilatih untuk berpuasa. Nah, orang tua dan wali anak berkewajiban melatih anaknya untuk berpuasa, menyuruhnya berpuasa di bulan Ramadan sebagai ibadah sunnah bagi anak itu. Tidak wajib karena anak itu belum baligh, belum mukallaf, jadi nilainya sunnah, pahalanya pun pahala sunnah. Nah, adapun bagi orang tua, bagi walinya wajib mendidik, mentarbiyah anaknya dengan itu. Anak melaksanakannya dengan status ibadahnya sunnah, nilai pahalanya pun pahala puasa sunnah. Naam. Tetapi permasalahannya, kriteria anak kecil yang mulai dilatih berpuasa di bulan Ramadan, ini yang butuh dibahas. Naam. Nah, di sini pada halaman 20 kami bahas masalah ini. Adapun batas usia anak kecil yang disyariatkan untuk dilatih berpuasa, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sana ada beberapa pendapat. Kami singkat pembahasannya, kami di sini hanya menukil pendapat yang terbaik, yang kami pandang terbaik, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, pendapat yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa disunnahkan berpuasa bagi anak laki-laki atau perempuan yang usianya telah genap 7 tahun. Yang dengan usia 7 tahun ini, ya, anak biasanya mumayyiz. Perhatikan, 7 tahun itu maksudnya genap 7 tahun. Jadi sudah melewati 7 tahun, melangkah ke tahun ke-8. Jadi sudah 7 tahun dia hidup di dunia. Nah, sudah masuk ke hari pertama, hari kedua, hari pertama dari, dan seterusnya dari tahun usia berikutnya akan dia injak, yaitu ke-8. Jadi 7 tahunnya ini sudah sempurna. Sudah masuk, melangkah ke-8. Itu maksudnya genap berusia 7 tahun. Dan 7 tahun di sini patokannya apa? Hijriah. Nah, itu pentingnya tadi. Nah, dicatat ya, hari kelahirannya berdasarkan kalender Hijriah. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menurut pendapat ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz yang kita pilih, dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ada syarat tambahan, yaitu anak itu punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, apabila syarat ini terpenuhi pada anak, maka wajib bagi para wali, orang tua, untuk merintahkan berpuasa kepada anaknya jika memang mampu fisiknya, sebagaimana wajibnya memerintahkan sholat ya pada usia tersebut. Bahkan memukul mereka bila meninggalkan puasa saat mereka telah berusia 10 tahun, sebagaimana halnya memukul mereka ketika meninggalkan sholat pada usia itu. Berdasarkan hadith Abdullah bin Amr al-As, hadith Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi alaihissalam bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, pukullah mereka karena mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Pisahkan antara anak laki-laki dan anak wanita demi penjagaan terhadap aurat, ya, menjaga mereka dari fitnah. Fitnah syahwat. Naam. Berdasarkan hadis ini, kalau sudah usia 7 tahun yang merupakan usia mumayyiz, sudah mulai dilatih salat. Berarti ibadahnya sudah sah, sudah berpahala, pahala sunnah. Karena pada usia itu dia sudah mumayyiz, mulai berakal, sudah bisa berniat, sudah faham kalau diajari. Mumayyiz, yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Faham jika diajari, faham pembicaraan dan menanggapi pembicaraan, menjawab pertanyaan sesuai yang diinginkan. Nah, sudah mulai berakal. Sudah bisa diajari beribadah, berniat. Adapun jika usianya belum 7 tahun, belum mumayyiz, ya, belum. Belum diajari, belum diperintah untuk sholat dan yang lainnya. Nah. Ya, karena belum sah. Nah, dan belum saatnya dilatih. Karena belum berakal, belum faham. Nah. Jika sudah menginjak usia 10 tahun, yakni 10 tahunnya sudah genap dan masuk melangkah ke yang ke-11 gitu. Nah. Jika meninggalkan sholat dipukul, orang tuanya walinya berkewajiban memukul. Nah, di sini butuh tambih sedikit. Sifat memukul di sini sifatnya adalah ta'dib, mengajari anak itu beradab, mendidiknya, menterbiahnya dengan adab Islami. Pukulan itu tujuannya adalah menyadarkan dia, ta'dib, menyadarkan dia bahwa dia melakukan kesalahan. Ya. Dia melakukan kesalahan. Kalau usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ditegur, tidak dipukul. Tapi kalau sudah 10 tahun genap 10 tahunnya disadarkan dengan pukulan. Tujuannya menyadarkan. Jadi tujuannya bukan untuk menyakiti, apalagi menyiksa, memudaratkan. Tidak boleh. Ya, oleh karena itu kata ulama, pukulan itu bukan pukulan yang menyakiti dia, yang menyiksa dia, bukan pukulan yang berbekas, yang memudaratkan, cacat fisik. Nah, dan pukulan itu tidak berulang-ulang tanpa ada tuntutan hajat. Sekali pukul sudah dia sadar, disadarkan bahwa dia telah keliru. Nah, ya, oleh karena itu hati-hati ketika mempraktekkan perintah Nabi SAW di sini, jangan dalam keadaan emosi. Nah, jangan dalam keadaan emosi sehingga melampiaskan emosi kepada anak. Bukan, tujuannya mendidik anak. Nah, tujuannya menyadarkan dia. Nah, baik. Begitu pula halnya kalau dia melakukan kesalahan yang lain. Nah, yang dia butuh disadarkan atas kesalahan itu. Baik. Nah, ini dalil persyaratan kenapa dipatok mulai dididik, dilatih berpuasa kalau sudah genap 7 tahun. Karena ini usia mumayyiz berdasarkan hadis ini. Jadi kalau usianya belum genap 7 tahun, maka belum kita latih sholat, belum kita latih puasa dan seterusnya. Nah, tetapi ada syarat tambahan tadi pada madhab yang difatwakan oleh Ibnu Baz, yaitu fisiknya mampu berpuasa. Nah, kenapa ditambahkan persyaratan ini? Nah, kami terangkan di sini pada halaman 21. Ya. Hanya saja di samping persyaratan usia tersebut, syariat mempersyaratkan adanya kemampuan berpuasa pada anak tersebut. Bedanya dengan perintah sholat, tidak dipersyaratkan kemampuan, ya, karena itu ringan. Nah, puasa lebih berat karena menahan lapar, menahan minum dalam rentang waktu yang cukup panjang, cukup lama, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, boleh jadi anak itu mampu menunaikan sholat namun tidak mampu menjalankan puasa karena fisiknya lemah. Ada anak yang fisiknya lemah, usia 7 tahun, mungkin sudah 8 tahun, tapi fisiknya lemah. Kalau dia dilatih berpuasa, akibatnya dia sakit. Akan sakit dia. Berakibat dia sakit, berarti tidak mampu. Jangan dipaksa. Nah, jika memang memberatkan, kami sebutkan di sini, oleh karena itu, jika memang puasa tersebut memberatkan anak kecil tersebut, memberatkan, terlihat anaknya berat, tersiksa, jangan. Nah, berarti belum mampu, ya, atau bahkan memudaratkannya itu tadi, berakibat malah sakit, jangan. Nah, jadi dua syarat ini, genap usia 7 tahun, yang kedua fisiknya mampu. Kemudian pada masalah yang kedua, kami bahas hukum berpuasa bagi seorang kafir yang baru masuk Islam. Seorang anak yang baru baligh dan seorang gila yang kembali sadar di siang hari Ramadan. Kami tegaskan di sini bahwa yang benar dalam hal ini, mereka berkewajiban untuk berpuasa saat itu juga. Saat dia masuk Islam, saat anak itu baligh, saat dia sadar, saat itu juga dia langsung berniat berpuasa. Ya, seperti halnya seorang mukallaf yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan saat itu. Nah, dan ini ditunjukkan oleh hadis Adrubai bin Muawid yang telah lewat, muttafaq alaih. Saat datangnya informasi perintah kepada kaum muslimin di Madinah, ketika Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan di perkampungan pemukiman Ansar tentang wajibnya puasa Asyura ketika itu, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan sebagai gantinya, bahwa siapa saja yang memang malamnya sudah berniat berpuasa di hari itu, di siang itu, teruskan puasanya, tidak boleh batal karena diwajibkan puasa Asyura. Dan barang siapa, dan ini yang kita inginkan, barang siapa terbangun di siang harinya, di hari itu, dalam keadaan tidak berniat berpuasa, dia berniat berbuka, yakni tidak berniat berpuasa, ketika sampai informasi ini, perintah ini, maka langsung wajib berniat untuk berpuasa saat itu juga. Dan puasanya dianggap sah. Ya, puasanya dianggap sah. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW mengatakan dan wajib diqadha, diganti, karena puasanya tidak lengkap tidak lengkap dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak. Nah, saat sampai informasi itu, perintah itu langsung menahan, berniat berpuasa, dan itu dianggap sah. Nah, dan tidak ada perintah mengqadhanya. Oleh karena itu, kami katakan di sini, masih pada halaman 22, di paragraf yang terakhir, yang rajih, yang terkuat, pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib melakukan qadha puasa hari itu, karena puasa mereka pada sisa hari itu dianggap sempurna dan sah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Asy-Syaukani. Naam. Dan lebih lengkapnya pembahasannya bisa dibaca, ya. Tidak mungkin kan untuk kita baca secara detail karena waktu yang sangat singkat. Ya, kami sampaikan inti-intinya, nanti lengkapnya antum baca. Nah, di buku. Masalah yang ketiga, hukum berpuasa bagi orang yang baru sembuh dari sakit, seorang musafir yang baru tiba di tempat tinggalnya, dan seorang yang haid atau nifas yang baru suci di siang hari Ramadan. Apakah berkewajiban berpuasa ketika itu dan melakukan qadha puasa hari itu di luar Ramadan? Jadi masalah ini, tadinya dia sakit, kemudian dia mengambil rukhsah, jadi dia tidak berpuasa. Ya, di siang hari jam berapa begitu tiba-tiba sembuh dia. Nah, apakah setelah dia sembuh dia wajib menahan karena dia sudah sembuh, atau tidak, tetap bebas dia makan minum dan yang lainnya, karena memang dari awalnya dia sudah tidak benar berpuasa karena ada kering dari asalnya. Atau musafir, dia musafir, ya, dalam perjalanan safar, dia pun tidak berpuasa hari itu. Kemudian dia tiba di tempat tinggalnya di siang itu, sore misalkan, siang atau sore misalkan, itu semisal dengan itu. Apakah dia wajib menahan ketika tiba karena sudah berstatus mukim, atau tetap bebas makan, minum, dan yang lainnya? Ya, karena memang dari asalnya dia sudah mendapat rukhsah karena safarnya. Nah, begitu pula wanita haid nifas, sehingga dia tidak berpuasa, terhalangi dari puasa, tapi di siang harinya tiba-tiba dia suci, apakah dia wajib menahan karena dia sudah suci atau tidak, dan tetap bebas ya makan dan yang lainnya, karena dari asalnya memang tidak diwajibkan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada dua pendapat yang kalian dengar tadi, antara mengatakan antara yang mengatakan wajib menahan, ya, wajib berpuasa pada saat itu juga, tetapi juga diwajibkan mengqadha karena tidak lengkap puasanya. Nah, dan pendapat yang mengatakan, yaitu pendapat pertama, bahwa tidak diwajibkan berpuasa pada sisa hari itu, tidak diwajibkan, dan juga tidak diwajibkan melakukan tidak diwajibkan berpuasa pada sisa hari itu. Nah, jadi kewajibannya ya diqadha nanti di Ramadan. Tayyib, karena memang dari asalnya dia sudah dapat rukhsah, maka sisa harinya yang tersisa ketika udurnya hilang, penghalangnya hilang, tidak menjadikan sebab dia lantas diwajibkan berpuasa pada sisa harinya itu. Nah, dan itu tidak ada manfaatnya karena juga tidak sah. Nah, jadi tetap bebas. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, dan di sini pada buku ini wallahu alam kami condong kepada pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Nah, tetap bebas. Ya, makan, minum dan yang lainnya. Tayyib. Kita masuk ke bab yang ketiga. Ketentuan memasuki Ramadan. Pada bab ini diterangkan mengenai ketentuan memasuki Ramadan, mulai berpuasa. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang disebutkan hadis-hadisnya di sini, ketentuan memasuki Ramadan pertama harus berdasarkan ru'yah hilal Ramadan. Nah, berdasarkan ru'yah hilal Ramadan. Yang dimaksud hilal adalah rembulan di fase awal, halaman 28. Ru'yah hilal Ramadan. Nah, hilal adalah rembulan di fase awal yang menandai masuknya bulan Ramadan atau bulan lainnya. Ini sebab utama ya kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu ru'yah hilal. Apabila hilal terlihat ya dengan ru'yah, nah, merupakan tanda awal bulan Ramadan. Nah, berdasarkan ini, meskipun ahli ilmu falak ya dengan kelihaian ilmu hisabnya, bahkan dengan peralatan-peralatannya yang canggih ya menghitung, nah, berdasarkan perhitungan ya, tetapi hilal tidak terlihat, pada kenyataannya hilal tidak ada yang melihat, maka tidak bisa, hisab itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, makanya di sini pada masalah pertama kami khusus membahas tentang hukum ilmu hisab. Ya. Berdasarkan dalil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kami nukil di sini fatwa keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin, kesimpulannya bahwa ilmu hisab atau ilmu falak, perbintangan, Naam, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk penentuan masuknya Ramadan ataupun mengakhir Ramadan. Nah, kemudian pada masalah yang kedua dibahas tentang penggunaan teropong ketika ru'yah hilal. Di sini diterangkan bahwa ru'yah hilal, melihat hilal itu maksudnya umum, meliputi melihatnya dengan mata telanjang dan melihatnya dengan bantuan alat teropong, ya, teleskop. Nah, jadi kalau terlihat dengan mata telanjang sah, terlihat dengan teropong sah, berdasarkan keumuman makna hadis. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru, jika kalian melihatnya, melihatnya dengan mata telanjang atau dengan alat, masuk dalam makna hadis. Jika kalian melihatnya hendaknya kalian berpuasa, jika kalian melihatnya hendaknya kalian berbuka mengakhir Ramadan. Nah, ini ditegaskan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz pada fatwa mereka dan juga Ibnu Utsaimin. Masalah ketiga, ru'yah hilal yang diperhitungkan dan lama berlangsungnya, ya. Kita langsung pada kesimpulan halaman 33. Nah, lengkapnya kalian baca di buku. Kesimpulannya pada halaman 33. Kesimpulannya, ru'yah hilal yang sah adalah hilal yang terlihat setelah terbenamnya matahari. Nah, itu yang sah. Jadi kalau terlihat di siang hari itu tidak diperhitungkan. Yang sah adalah hilal yang terlihat setelah terbenamnya matahari. Adapun lama waktu terlihatnya hilal tidak diperhitungkan dalam menilai sahnya ru'yah, karena tidak ada dalil-dalil yang sahih yang membatasinya. Yang penting sempat terlihat, nah, meskipun sekejap, maka sah. Nah, ini difatwakan oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dan juga disepakati oleh Hay'ah Kibaril Ulama, Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Faktor kedua penentuan masuknya Ramadan adalah penyempurnaan Syaban 30 hari. Jika hilal tidak terlihat di malam itu, nah, bulan Syaban wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi kalau malam itu adalah malam yang kemungkinan malam 30 Syaban atau malam 1 Ramadan, ya, karena bulan yang didasarkan pada perhitungan terlihatnya hilal itu hanya dua kemungkinan. Nah, antara 29 hari atau 30 hari. Tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Ya, jadi kalau sudah 29 Syaban malamnya dilakukan ru'yah. Jika terlihat berarti tahun itu Syaban cuma 29 hari karena malamnya sudah masuk Ramadan karena terlihat hilal. Kalau tidak terlihat, nah, kalau tidak terlihat berarti itu digenapkan menjadi 30 Syaban. Malam itu dan besoknya 30 Syaban. Belum bisa ditetapkan Ramadan. Nah, ya, berdasarkan perintah Nabi alaihi wasallam pada hadis Ibnu Umar, nah, muttafaq alaih. Nah, disebutkan di sini hadisnya. Naam. Nabi menerangkan inna ummah ummiyah, sesungguhnya kita adalah umat yang tidak mengenal tulis menulis dan hitung menghitung. Ya, la naktubu wa la nahsub. Asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan sejumlah ini dan sejumlah itu. Maksudnya terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Asyahru hakadha wa hakadha. Nah, yakni marratan 29 wa marratan 30. Nah, pada riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam Nah, pada hadis riwayat Muslim di halaman 34, fasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan, dan berbukalah akhir Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Fa in ughmi 'alaikum faqdiru lahu 30, jika tidak terlihat, jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya 30 hari. Tetapkan jadi 30 hari. Riwayat Al-Bukhari, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi jelas perintah Nabi SAW demikian. Nah, kemudian terkait dengan ini, terkait dengan faktor kedua ini tadi, yaitu penentuan masuknya Ramadan apabila hilal tidak terlihat, dengan menggenapkan hitungan Syaban menjadi 30 hari. Di sini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, hitungan Syaban terkait dengan keadaan saat upaya ru'yah. Saat upaya ru'yah itu ada dua kemungkinan keadaan. Ya, lihat halaman 34. Masalah ke-1. Keadaan yang pertama, keadaan pengamatan hilal dengan langit bercuaca cerah tanpa awan dan yang lainnya yang menghalangi pandangan. Jadi orang-orang berupaya untuk melihat hilal dan cerah. Nah, tidak ada awan yang menghalangi, tidak ada debu yang menggumpal di atas penerbangan yang menghalangi. Dalam arti andaikan terlihat, tidak ada penghalang untuk melihatnya. Kemudian ternyata tidak ada satupun yang melihatnya. Nah, maka itu tadi yang telah kita dengar, ya. Berarti harus digenapkan menjadi 30 Syaban. Nah, yang kedua, keadaan pengamatan hilal dengan langit yang tidak bercuaca cerah, mendung, ya, ada awan yang menghalangi, atau di sana ada gumpalan debu yang berterbangan yang menghalangi, sehingga tidak bisa terlihat. Andaikan sebenarnya muncul di sana hilal, tapi tidak bisa terlihat karena ada penghalang. Nah, sehingga di sini timbul keraguan, apakah memang hilal hakikatnya tidak muncul, atau sebenarnya muncul namun kita terhalangi melihatnya. Ya, ini yang dikenal dengan istilah yaumusyak, hari yang diragukan. Apakah sudah satu Ramadan atau masih 30 Syaban? Dan di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Kami nukil pendapat-pendapat tersebut. Tetapi hadis-hadis yang ada, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa yang benar dalam hal ini, yang pendapat yang pertama yang kami nukil di sini, A, pendapat yang terkuat menyatakan wajib dilakukan penyempurnaan jumlah Syaban menjadi 30 hari dan haram berpuasa dengan niat berhati-hati. Ya, tidak bisa menjadikan kehati-hatian sebagai alasan di sini. Demi berhati-hati karena jangan-jangan terlihat muncul sebenarnya cuma ada penghalang untuk melihatnya, sehingga demi berhati-hati kita berpuasa, tidak bisa. Tidak berlaku kehati-hatian di sini. Kenapa? Karena sudah ada penentuan dari Nabi SAW, sudah ada perintah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan fa in ughmi 'alaikum faqdiru lahu 30. Jika hilal tertutup tidak jelas, ini, karena ada awan yang menghalangi atau semisalnya, tertutup. Jika tertutup atas kalian, tidak terlihat atas kalian, faqdiru lahu 30, tentukanlah untuknya 30 hari. Fakmilu 'iddat Sya'ban 30. Jelas perintah Nabi SAW. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan pada hadis Ammar bin Yasir, sini halaman 36, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya, sabit dari Nabi SAW mengatakan man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Berarti haram berpuasa dengan alasan kehati-hatian. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, Di antara berfatwa yang pendapat ini Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil. Tayyib. Kemudian pada halaman 38 kami bahas tentang berita ru'yah hilal dari orang yang adil. Jadi yang diterima beritanya bahwa dia telah melihat, dia ikut melakukan ru'yah bersama kaum muslimin dan dia berhasil melihat hilal Ramadan. Nah, yang diterima beritanya adalah orang yang berstatus adil. Adil itu ya semakna dengan al-mustaqim. Yakni orang yang istiqomah agamanya. Nah, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Ya, dengan ungkapan lain, orang yang selamat, yang bersih dari berbagai sebab kefasikan. Nah, jadi orang yang adil artinya orang yang istiqomah agamanya dan tidak fasik. Itu yang bisa dipercaya beritanya. Nah, kemudian pada masalah ke-1 halaman 39 di sini dibahas bahwa selain persyaratan sifat adil tadi juga diperhitungkan yang diterima beritanya adalah orang yang kuat penglihatannya. Nah, orang yang kuat penglihatannya, adapun orang yang lemah penglihatannya tidak bisa dipercaya. Persyaratan ini ditambahkan oleh diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dan di sini pada halaman 44 sampai 41 di catatan kaki terkait dengan pembahasan ini ada kisah. Nah, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin terkait dengan persyaratan kuatnya penglihatan itu tadi. Nah, ada seorang yang membawa berita kepada hakim bahwa dia berhasil melihat hilal. Karena dia orang yang adil, dia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan beritanya agar dijadikan sandaran. Ya, pemerintah, hakim, pemerintah memutuskan dan memerintahkan kaum muslimin untuk memulai na'am puasa Ramadan. Sehingga dia bertahan. Nah, mempertahankan persaksiannya tersebut. Nah, orang itu sudah lanjut usia, ya peristiwanya orang itu sudah lanjut usia. Nah, padahal di sekelilingnya bersama dia ketika itu banyak orang-orang yang bagus penglihatannya, kuat penglihatannya, masih muda-muda mereka. Tidak ada yang melihatnya, sementara satu orang tua ini mengaku melihatnya. Nah, bersaksi depan hakim. Diulang-ulangi persaksiannya oleh hakim, terus dia mempertahankan karena dia merasa bertanggung jawab. Nah, tapi hakim ini orangnya cerdas. Akhirnya diajak orang tua ini ya ke tempat dia melihat hilal untuk membuktikan. Nah, hakim itu tidak melihatnya. Ditanya dia, kamu masih melihatnya? Iya, masih terlihat itu. Orang-orang tidak melihatnya, hakimnya juga tidak melihat. Dia ditanya kok masih terlihat sampai sekarang? Kan aneh. Nah, akhirnya hakim itu mengusap alis orang itu, alisnya diusap, dirapikan. Bagaimana, masih terlihat hilalnya? Hilang sekarang. Lah, rupanya yang dia lihat itu adalah alisnya. Nah, ada alisnya melengkung, ya, dan itu yang membayang di depan matanya. Setelah dirapikan, ya hilang hilalnya. Nah, Allah musta'an. Masalah kedua pada halaman 41, jumlah saksi dalam ru'yah hilal untuk penetapan masuknya bulan-bulan hijriyah. Nah, di sini kami nukil perbedaan pendapat yang ada di antara ulama secara lengkap dan dalil mereka masing-masing, ya. Dan kesimpulannya di sini, ya, setelah kami bahas dan kami teliti, kesimpulannya bahwa untuk masuknya, penentuan masuknya bulan Ramadan, maka persaksian atau berita satu orang yang adil cukup. Nah, ya. Dan di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita, karena ini berita tentang informasi tentang terkait dengan agama. Selama dia, ya, istiqomah, adil, nah, maka diterima. Cukup satu. Nah. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar di sini pada halaman 42 riwayat Abu Dawud. Nah, ketika orang-orang berusaha melihat hilal, taro annasul hilal. Kemudian ternyata Ibnu Umar sendiri yang melihat. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Kemudian aku menginformasikan kepada Rasulullah SAW bahwa aku melihatnya. Fa shoma huwa marannasa bisiyami. Lantas beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk berpuasa esoknya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ini dalil cukup satu orang untuk berita satu orang, ya, yang berhasil ru'yah untuk penentuan masuknya Ramadan. Adapun untuk keluarnya Ramadan, masuknya Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, na'am, maka dalil-dalil yang ada menunjukkan dipersyaratkan dua berita dari dua orang yang adil, tidak cukup hanya satu. Nah, tidak cukup hanya satu. Nah, berdasarkan apa yang terfahami dari dalil-dalil yang ada, na'am, yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dalilnya secara lengkap bisa kalian baca, nah, di buku. Wallahu a'lam. Kemudian di sini satu permasalahan penting pada halaman 44, yaitu berita ru'yah hilal di hadapan fakta perbedaan matla', kemunculan hilal. Nah, masalah yang pertama, mengenai apakah jika di satu negeri berhasil ru'yah hilal dan pemerintah penguasa di negeri itu menetapkan, ya, menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan itu, atau keluarnya Ramadan berdasarkan itu, apakah itu hanya berlaku untuk penduduk negeri itu dan negeri-negeri tetangganya yang berdekatan yang dianggap satu matla', dianggap satu matla', satu kemunculan hilal. Nah, sedangkan negeri-negeri yang berjauhan yang dianggap berbeda matla'nya, kemunculan hilalnya, tidak diharuskan mengikut. Ataukah satu dunia, baik yang dianggap berdekatan bertetangga maupun yang jauh, ya, karena sesungguhnya, ya, perbedaan matla' itu tidak ada, sehingga semuanya harus mengikut. Apakah yang pertama atau yang kedua ini sudah terjadi perbedaan pendapat sejak dahulu, ya, dan dikenal bahwa madhab Syafi'i termasuk yang berpendapat menetapkan adanya perbedaan matla'. Nah, berbeda dengan madhab jumhur yang mengatakan bahwa satu dunia itu matla'. Nah, jadi sejak Itu sudah ada perbedaan pendapat. Sampai hari ini demikian. Yang mendukung pendapat mazhab Syafi'i di masa ini Ibnu Utsaimin menetapkan adanya perbedaan matla' Ibnu Utsaimin dan gurunya Sa'di. Nah, dan yang mendukung pendapat jumhur bahwa satu matla'. Jadi misalkan Arab Saudi sudah menetapkan masuknya Ramadan atau keluarnya Ramadan karena ada ya berita dari orang yang terpercaya bahwa sudah melihat hilal. Kemudian pemerintah Arab Saudi menetapkan. Maka seluruh dunia wajib mengikutinya meskipun yang lainnya tidak ada yang melihat. Nah, ini satu matla' namanya. Ya. Yang mendukung pendapat ini di masa ini adalah Syekh Ibnu Baz. Syekh Al-Albani. Nah, jadi memang ini perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, pemerintah kita di negeri ini menganut mazhab Syafi'i. Mereka menganut mazhab adanya perbedaan matla'. Nah, sehingga jika petugas-petugas yang dipercaya oleh pemerintah melaporkan tidak ada yang melihat hilal meskipun sudah terlihat di Saudi, ya, maka pemerintah punya ketetapan sendiri karena dianggap berjauhan, dianggap berjauhan, dianggap beda matla'. Lain halnya kalau dekatan seperti Malaysia, tangga dan sebagainya, dianggap satu matla', maka diikuti. Nah, oleh karena itu meskipun di sana sudah mulai namun di sini belum melihat, maka di sini menetapkan penyempurnaan 30 Sya'ban. Nah, atau di sana sudah menetapkan sudah lebaran, di sini belum melihat, maka menyempurnakan 30 Ramadan. Kan di atas mazhab Syafi'i tadi adanya perbedaan matla'. Sebenarnya kalau dibahas secara ilmiah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada, kami di buku ini mendukung pendapat jumhur. Nah, mendukung pendapat jumhur yang didukung oleh Al-Albani dan Ibnu Baz. Berdasarkan keumuman makna perintah Nabi SAW untuk kaum muslimin berpuasa berdasarkan ru'yah, berbuka berdasarkan ru'yah, dan itu umum. Nah, tanpa ada dalil pembatasan. Nah, dalil-dalil yang menerangkan adanya perbedaan matla' juga tidak jelas. Kemudian juga keterangan Al-Albani rahimahullah bahwa mengenai batasan ini satu matla', ini beda matla', ini juga tidak jelas. Nah, tidak ada yang bisa dipegang dijadikan dasar dalam hal ini. Nah, namun perhatikan pada halaman 50 kami di sini menulis ya pembahasan ya peringatan. Nah, diingatkan bagi kaum muslimin terkait dengan fenomena ini tadi, karena pendapat ulama kaum muslimin di seluruh dunia tidak bisa disatukan karena ini masalah khilafiyah. Nah, sudah kita dengar tadi di masa ini saja ada di antara a'immah yaitu al-imam al-faqih Ibnu Utsaimin mendukung mazhab Syafi'i bahwa ada perbedaan matla'. Nah, sudah kita dengar penguasa negeri kita menganut mazhab ini. Nah, ketika kita secara pembahasan ilmiah kita memandang yang lebih kuat pendapat yang mengatakan satu matla', kita mendukung pendapat jumhur bersama Al-Albani bersama Ibnu Baz bahwa satu matla'. Yang artinya sebenarnya kita yakini bahwa jika Saudi sudah menetapkan, maka negeri ini secara hukum madhab yang kita anut harusnya mengikut. Nah, begitu. Tetapi masalahnya di sini, yang menentukan bukan kita. Masalah ini bukan urusan person, individu, bukan urusan organisasi, kelompok tertentu, tapi ini wewenangnya penguasa. Terkait dengan amalan besar keumuman kaum muslimin. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi disebutkan bahwa orang-orang di masa itu berusaha melihat hilal. Ibnu Umar melihatnya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Melapor kepada Nabi alaihissalam yang berkedudukan sebagai penguasa kaum muslimin, pemimpin umat. Nabi yang kemudian menetapkan dan memerintahkan kepada umat. Nah, berdasarkan ketetapan ya penguasa. Nah, jadi ini bukan amalan sendiri-sendiri, pribadi-pribadi atau organisasi tertentu, namun berdasarkan ketetapan pemerintah, penguasa negeri itu. Nah, oleh karena itu di sini kami nukil beberapa fatwa Al-Albani rahimahullah sendiri dalam Tamamul Minnah. Sudah kita dengar tadi Al-Albani mendukung pendapat apa? Satu matla. Tapi Al-Albani berfatwa dalam Tamamul Minnah. Ya. Beliau mengatakan sembari berharap, ini berharap, harapan. Nah, negeri-negeri Islam bersatu. Ya. Satu pendapat, satu matla. Nah, namun selama ini belum tercapai. Ya, beliau berfatwa agar setiap bahwa setiap penduduk negeri mengikuti ketetapan penguasanya, pemerintahnya masing-masing, memulai puasa, mengakhiri puasa bersama penguasanya, pemerintahnya. Nah, dan beliau juga membahas ini, memfatwakan ini dalam kitab As-Sahihah. Nah, dan beliau menerangkan upaya untuk menciptakan kebersamaan pada satu negeri, ya, dalam hal memulai dan mengakhiri puasa. Masuk dalam kaidah, kata beliau, masuk dalam kaidah mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Artinya, maksud beliau kita terpaksa mengalah di sini. Kita sebenarnya menurut pendapat kita condongnya kepada pendapat satu matla. Namun kita mengalah. Ya. Dan kita mengikut kepada penguasa negeri kita, meskipun penguasa negeri kita menganut madhab perbedaan matla. Demi untuk upaya ya, kebersamaan dan kesatuan. Nah, serentak berpuasa dan serentak berbuka. Nah, begitu pula fatwa lajna daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz. Nah, juga fatwa Ibnu Utsaimin dalam Majmu' ar-Rasail. Bahkan di sini Ibnu Utsaimin mengatakan, beliau menjelaskan bahwa urusan pembahasan masalah perbedaan matla, satu matla atau berbeda matla, urusan memilih salah satu madhab itu bukan urusan pribadi-pribadi, person, organisasi, kelompok. Itu urusannya penguasa, penguasa yang memilih. Adapun rakyatnya mengikut kepada pilihan penguasa. Nah, mengikuti keputusan pemerintah mereka. Nah, dan fatwa-fatwa tersebut kami sebutkan di sini halaman 52. Fatwa-fatwa tersebut semakna dengan pernyataan Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ijma' telah menegaskan bahwa pemerintah, penguasa harus ditaati pada perkara-perkara ijtihad. Nah, ini masalah umum terkait dengan kemaslahatan masyarakat umum, persatuan kaum muslimin secara umum, serta tercegahnya bahaya kerusakan, perselisihan dan perpecahan akibat menyelisih ketetapan pemerintah. Ini urusan yang lebih penting untuk didahulukan daripada urusan yang hanya merupakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Akhirnya fatwa-fatwa itu semua kami terangkan di sini pada halaman 53. Akhirnya fatwa-fatwa dari Syekh Al-Albani, Al-Lajnah Daimah dipimpin Ibnu Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, semuanya bertemu pada madhab ketiga dalam masalah ini, yaitu madhab yang mengatakan bahwa masyarakat harus mengikuti keputusan pemerintah, penguasa negeri mereka. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i, Nabi SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun," berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa. "Wal fitru yawma tuftirun," berbuka merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka. "Wal adha yawma tudhahun," merayakan hari Idul Adha dilakukan pada hari kalian semua merayakan kurban. Nah, serentak. Ya. Artinya makna hadis ini, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dirayakan bersama seluruh masyarakat muslimin. Dan ini hanya akan terwujud kapan isi bisa terwujud? Bahwa serentak dirayakan seluruh kaum muslimin akan terwujud jika semuanya mengikut kepada keputusan pemerintah. Pemerintah pusat yang dimaksud. Nah, pemerintah pusat yang dimaksud. Nah. Masalah kedua. Naam. Ini terkait dengan orang yang melakukan safar ke luar negeri atau pulang dari, ya, dari luar negeri masuk kembali ke negerinya, sementara ada perbedaan, ya, antara dua negeri itu dalam hal memulai dan mengakhiri puasa. Nah, pembahasan ini kita lewati. Nah, karena ini jarang kita alami, namun silakan dibaca pembahasannya secara lengkap di buku. Kemudian halaman 56, hukum ru'yah hilal seorang diri. Nah, hukum ru'yah hilal seorang diri, yakni jika seseorang dia berhasil melihat hilal Ramadan atau Syawal seorang diri. Nah, sedangkan penguasa, pemerintah tidak mengakui, tidak menerima beritanya, persaksiannya. Hanya dia sendiri yang melihat dan pemerintah tidak mempercayainya karena tidak mengenalnya, sehingga tidak dipercaya beritanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia beramal berdasarkan ru'yanya sendiri meskipun menyelisihi pemerintah, menyelisihi kaum muslimin sekitarnya, atau dia mengikut kepada na'am penguasanya? Nah, kesimpulannya, pembahasannya seperti yang telah lewat. Nah, pembahasannya seperti yang telah lewat. Yaitu dalam hal ini dia mengikuti keputusan penguasanya, pemerintahnya. Nah, itu yang benar. Ya, meskipun sebenarnya menurut indera penglihatan dia, yakin dia bahwa benar-benar terlihat. Ya. Namun secara hukum syariat, tinjauan hukum syariat tidak dianggap. Ini lihat halaman 87. Nah, meskipun hilal menurut indera penglihatan orang itu benar-benar terlihat, yakin saya yakin-yakinnya melihat, tetapi secara hukum syariat tidak dianggap. Kenapa? Karena urusan mengawali dan mengakhiri Ramadan bukan urusan individu. Setiap orang berhak beramal sendiri-sendiri, berijtihad sendiri-sendiri, ya, atau organisasi golongan tertentu. Tidak. Ini urusan kaum muslimin secara umum yang diatur oleh pemerintah, yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar tadi yang telah kita lewati. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi selaku na'am pemimpin umat yang memutuskan. Nah, kecuali, nah lihat pada paragraf yang terakhir halaman ini juga 57, berbeda halnya jika ia berada sendirian pada suatu daerah yang tidak ada masyarakatnya. Nah, Begitu pula di catatan kaki, hukumnya bagi sekelompok orang yang minoritas di negeri non-muslim, ya, di negeri kafir, non-muslim, ya, berada di sana, minoritas di sana, maka dia berpuasa jika melihat hilal atau mendengar berita terlihatnya hilal di salah satu negeri Islam, karena memang penguasanya bukan penguasa muslim. Nah, atau berada sendirian di tempat terpencil, tidak ada masyarakat di situ. Nah, maka dia beramal sesuai dengan ru'yahnya. Nah, begitu. Baik mengenai masuknya Ramadan atau mengakhiri Ramadan. Kemudian kami tutup bab ini, nah, dengan pembahasan terlambat mendengar berita masuknya Ramadan. Apabila ditakdirkan ada seseorang yang terlambat mendengar berita masuknya Ramadan, dia baru mendengarnya di siang hari. Nah, terlambat dengar berita, terlambat dapat informasi, sehingga di malam harinya dia tidak berniat berpuasa, padahal hari itu orang-orang sudah berpuasa, sudah ada keputusan dari pemerintah, namun dia belum mendengarnya. Nah, maka di sini dikatakan dia berkewajiban untuk berniat berpuasa seketika itu juga. Ketika informasi sampai kepadanya, seketika itu juga dia berniat berpuasa. Dan ini disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah apakah puasanya sah atau tidak. Dalam arti, apakah itu sudah mewakili cukup sehingga tidak wajib mengqadha, atau dia tetap wajib mengqadha karena puasanya tidak lengkap, karena dia mulainya di siang hari, tidak berniat sejak malamnya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. Nah, di sini kami katakan, ya, namun yang benar dalam masalah ini pendapat yang menyatakan tidak wajib mengganti dengan qadha puasa di luar Ramadan, karena ia memiliki udzur untuk berniat sejak malam harinya dengan sebab dia tidak tahu, ketidaktahuan dia akan masuknya Ramadan pada hari itu. Jadi puasanya itu dianggap cukup, sah, cukup, dan tidak diwajibkan mengqadha-nya. Ini berdasarkan hadis Ar-Rubai' binti Mu'awwid yang telah lewat, dan hadis Salam bin Al-Aqwa' yang telah lewat, mengenai apa tadi? Diwajibkannya puasa Asyura ketika itu, sebelum diwajibkannya Ramadan, ketika Nabi SAW mengutus petugas untuk mengumumkan ke perkampungan Ansar, pemukiman Ansar, barang siapa yang memang berniat berpuasa hari itu, lanjutkan, tidak boleh dibatalkan karena jadi wajib puasa Asyura. Yang memang adapun yang malam harinya tidak berniat berpuasa, maka ketika datangnya perintah ini, informasi ini, wajib berniat saat itu juga. Nah, hanya begitu perintah Nabi, dalam arti sah meskipun berniatnya di siang hari. Tidak ada perintah susulan dari Nabi bahwa bagi yang berniat di siang hari, ya, wajib mengqadha-nya, tidak ada. Menunjukkan itu sah, sudah mewakili, cukup, tidak wajib diqadha. Nah, sementara Asyura statusnya kita itu wajib, karena Ramadan, puasa Ramadan boleh diwajibkan sebelum digantikan oleh puasa Ramadan. Nah, hukum ini dipetik dari hadis itu, berlaku juga pada puasa Ramadan yang bersifat wajib. Nah, apabila terlambat mendapatkan informasi di siang harinya, dia menerima informasi, saat itu juga dia wajib berniat memulai puasanya, dan puasanya sah, itu cukup, dan tidak wajib mengqadha. Nah, dan di sini kami sebutkan di akhir pembahasan halaman 59, terdapat athar dari Umar bin Abdul Aziz dan sejumlah salaf rahimahumullah mengenai hal ini, bahwa itu sah dan tidak wajib mengqadha. Nah, ini yang dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaukani, Al-Albani. Nah, juga As-Sa'di memilih pendapat ini. Tayyib. Karena Sa'di mengatakan ketika mendukung pendapat ini, karena ini berdasarkan kaidah hukum-hukum syariat tidak diwajibkan bagi seseorang melainkan setelah ia mengetahuinya. Nah, dia mengetahuinya di siang hari. Nah, di situ berlaku hukumnya. Maka itu sah, cukup dan tidak harus mengqadha. Barakallahu fikum jami'an. Selesai bab yang ketiga dan waktu untuk sesi yang pertama habis.